jam. Kau simpan di dalam hatimu. Kau juga bilang dihembus nafas. Kau simpan di dalam hatimu. Tapi mengapa kau tinggalkan aku di saat aku butuh? Terlalu indah yang pernah kau bilang, ternyata salah ku I'm